Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat untuk dapat beribadah kepadanya di bulan yang mulia ini sampai di hari ini tanggal 9 Ramadan tahun 1435 Hijriah. Kita tidak ragukan lagi kenikmatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh berkah ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Ramadan, maka beliau pun mengingatkan para sahabatnya akan datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan, sekaligus memberikan kabar gembira kepada mereka. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Inilah diantara berita gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, agar mereka bergembira dan mereka mempersiapkan diri untuk meraih keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena setiap mukmin dianjurkan untuk berbahagia dengan segala kebaikan. Fabidzalika falyafrahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah dan dengan hidayah segala kebaikan yang ada pada kita yang Allah berikan, maka hendaklah kita bergembira dengannya. Iya, ini sikap seorang mukmin, bergembira, berbahagia, senang dengan segala kebaikan-kebaikan. Dan ini akan membantu seseorang untuk lebih dapat bersemangat di dalam meraih kebaikan-kebaikan tersebut apabila dia telah menyambutnya dengan sukacita. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yunadi munadin." Pada bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan tersebut, maka seorang penyeru ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeru ya bagi al khairi aqbil wa ya bagi syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, hentikanlah. Jadi orang yang menginginkan kebaikan disuruh sambut, dan orang-orang yang menginginkan kejelekan disuruh berhenti. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailatin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Iya. Tetapi apakah keberkahan, keutamaan, ampunan, dan pembebasan dari api neraka itu datang begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Harus disertai dengan amalan-amalan. Harus disertai dengan kebaikan-kebaikan yang kita amalkan. Maka dengan itu, kita akan meraih pahala yang melimpah dan keberkahan yang besar. Iya. Jadi tidak datang begitu saja. Makanya dikatakan oleh para ulama, bukanlah suatu kenikmatan secara hakiki sekedar perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Iya. Itu bukan suatu kenikmatan secara hakiki. Sekedar kita masih dikaruniakan umur di bulan Ramadan. Tetapi kenikmatan yang sesungguhnya apabila kita diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Itulah yang sesungguhnya. Iya. Dan diantara karunia Allah dan anugerahnya yang tak terhingga kepada hamba-hambanya, di bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan segala kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan segala keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin untuk bersungguh-sungguh dan tidak melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk meraih segala kebaikan, untuk memperbanyak amal saleh, dan kelak insyaallah ta'ala kita dapat memetik hasilnya di akhirat kelak. Inilah hakikat kehidupan seorang mukmin. Penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kelak meraih keselamatan di akhirat. Ini cita-cita tertinggi seorang mukmin. Merealisasikan penghambaan kepada Allah agar kelak selamat di akhirat. Adapun orang-orang kafir, keinginan mereka, cita-cita mereka, yang terpenting bagi mereka hanya kehidupan dunia ini saja. Makanya mereka tidak punya semangat untuk mempelajari agama. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang kafir yang semangatnya hanya sekedar mengetahui kehidupan dunia ini saja. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mengetahui, mereka hanya mengilmui yang nampak dari kehidupan dunia ini saja. Adapun dari kehidupan akhirat, mereka itu lalai. Inilah orang kafir, sifat mereka. Tidak punya semangat, tidak punya perhatian terhadap kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan neraka bagi orang-orang kafir. Penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Iya. Sehingga dalam masalah ilmu pun mereka hanya mau mengetahui yang nampak saja dalam kehidupan dunia ini, yang zahir. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas, pintar di dalam masalah duniawi, tetapi pada saat yang sama dia bodoh, dia jahil, dia tidak mengetahui hukum-hukum agama, perkara-perkara akhirat. Iya. Karena ini hanyalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Perhatiannya terbesar adalah masalah bagaimana meraih kebaikan, kebahagiaan, dan kemaslahatan di dunia ini saja. Adapun di akhirat, mereka lalai darinya. Adapun seorang mukmin, maka yang menjadi cita-citanya terbesar, cita-citanya yang tertinggi adalah meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, memetik hasil dari amalan sebanyak-banyaknya di akhirat kelak. Ini sudah sifat asasi seorang mukmin. Makanya kita dapati dalam sejumlah ayat dan dalam sejumlah hadis, amalan-amalan itu seringkali disertai dengan penyebutan ganjarannya, pahalanya, iya, kenikmatan yang Allah janjikan, iya kan? Banyak kita dapati di dalam Al-Quran was Sunnah. Sebagaimana juga diperingatkan ketika larangan berbuat dosa disebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah, kita juga diperingatkan akan bahaya azab yang akan menimpa orang yang melakukannya. Iya. Karena memang sudah seperti itu sifat seorang mukmin. Dia selalu mengharapkan kebaikan di akhirat dan dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Iya. Inilah buah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, seorang mukmin dalam beribadah senantiasa berada dalam keadaan harap dan cemas, mengharapkan pahala dan takut dari azab Allah, mengharapkan agar ibadahnya diterima sehingga dia dapat memetik hasilnya di akhirat, dan takut kalau-kalau ibadahnya ditolak dan dia mendapatkan azab di akhirat. Itulah kehidupan seorang mukmin. Ulama mengatakan al-khawfu war-raja, rasa takut dan harap bagaikan dua sayap burung di dalam kehidupan seorang mukmin, tidak bisa dipisahkan. Iya. Takut dari azab Allah dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sifat para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula para pengikutnya. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut terhadap azabnya. Makanya ini bagian yang sangat penting dari keikhlasan. Ya. Sebagian orang malah salah persepsi. Mereka mengira keikhlasan itu enggak boleh mengharap apa-apa. Ini karena salah sangka. Mengira ikhlas itu selamanya tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih dari manusia itu betul. Tetapi ikhlas itu mengharapkan pahala dari Allah dan juga takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari keikhlasan. Itulah sebabnya sejumlah ayat dan hadis datang kepada kita menjelaskan tentang perintah dan larangan, disertai dengan penjelasan pahalanya, ganjarannya, ataupun sebaliknya, disertai dengan penjelasan bahayanya kalau ditinggalkan. Iya, karena memang seorang mukmin itu percaya akan adanya hari akhirat, hari untuk pembalasan. Dan harus seseorang itu lebih bersemangat tatkala dia dapati penjelasan-penjelasan akan agungnya kebaikan dan pahala yang akan dia raih di akhirat kelak. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui adalah bagaimana amalan kita yang sedikit tetapi pahalanya besar. Iya, ini sangat penting untuk kita pahami. Karena amalan kita memang kecil, amalan kita memang sedikit, sedikit itu pun secara kuantitas, secara kualitasnya juga mungkin lebih sedikit lagi. Iya, inilah hakikat amalan kita. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang masuk surga karena kehebatan amalannya. Tidak ada, tidak ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, yang kita tahu tidak ada yang dapat menandingi baik secara kuantitas maupun kualitas ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataannya beliau sendiri masuk surga bukan karena kehebatan amalan beliau. Kalau begitu karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidaklah seorang dari kalian masuk surga karena amalannya. Iya. Atau la yudkhilu ahadakumul jannah amaluhu. Tidaklah seseorang dari kalian amalnya itu dapat memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, wala ana illa ayyatagammadani rabbi birahmatin minhu wa fadlan. Tidak pula aku, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku dan keutamaannya. Iya. Jadi inilah hakikat amalan kita, kecil, sedikit, tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan juga dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Inilah hakikatnya. Iya. Kita beramal itu kan untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi kenyataannya amalan kita tidak sebanding apapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Tidak akan pernah sebanding. Nikmat Allah begitu banyak, tidak terhingga, tak mampu kita hitung, sementara amalan kita bisa dihitung dengan jari. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Itu nikmat Allah, gak sanggup kita hitung. Satu nikmat Allah saja tidak sanggup kita hitung, apalagi dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Sementara amalan kita bisa dihitung dengan jari. Ya, sedikit sekali yang kita amalkan, itu pun belum tentu diterima. Iya. Di sisi lain, tatkala kita mampu beramal, itu pun adalah satu kenikmatan yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Iya. Bahkan kalau ketika kita mampu beramal, itulah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Makanya ketika seseorang dianugerahkan makanan oleh Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah itu, itulah nikmat yang lebih besar dibanding makanan yang dia nikmati tersebut. Iya. Jadi itu pun suatu nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya dan seterusnya. Kesyukuran berikutnya adalah nikmat juga yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Maka kapan kita bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Iya. Jadi subhanallah, amalan kita begitu sedikit apabila dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih lagi kalau kita bandingkan dengan dosa-dosa kita, na'udzubillah, mungkin amal kita sangat sedikit dibandingkan dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Iya. Jadi tidak ada manusia yang masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja kita wajib untuk beramal. Kenapa? Karena tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah tanpa amalan. Iya. Makanya ada kelompok-kelompok sesat mengatakan, kalau begitu enggak usah beramal dong, kan masuk surga bukan karena amal. Maka jawabannya apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah supaya bisa masuk surga, ya harus beramal. Jadi kembalinya tetap harus beramal. Iya. Hanya saja yang perlu kita pahami dengan baik, amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, di antara tipuan syaitan kepada seseorang, tatkala dia menganggap amalannya sudah begitu besar. Iya. Makanya kita pernah mendengarkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, bisa jadi seseorang itu masuk neraka karena amal soleh yang dia kerjakan. Bisa jadi dia masuk surga karena perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kenapa bisa begitu? Karena yang beramal soleh ini kemudian memandang amalannya sudah begitu hebat, sehingga muncul dalam dirinya sikap ujub, kagum terhadap dirinya sendiri. Setelah ujub, muncul kibir, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Iya. Itu masalahnya. Itu penyakit ahli ibadah. Jadi jangan dikira kita sudah beribadah kepada Allah, lalu kita selamat dari syaitan dan selamat dari neraka. Hati-hati. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa ini, dia masuk surga karena dia kemudian menyesal. Dia memandang dirinya begitu hina. Dia memandang dirinya perlu memperbanyak amalan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Maka Allah senang dengan orang seperti ini, menyesali perbuatan dosa. Kemudian dia diberikan ampunan, dicurahkan rahmat, dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Jadi tidak boleh seseorang itu merasa hebat dengan amalannya, karena hakikat sesungguhnya amalannya itu begitu sedikit, baik secara kuantitasnya apalagi kualitasnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amalan-amalan kita yang sedikit ini dapat dilipat gandakan menjadi kebaikan yang besar, sehingga balasannya kelak juga balasan yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ini dari rahmat Allah. Amalan kita yang sedikit Allah lipat gandakan. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk memahami dan mengusahakan bagaimana amalan-amalan kita yang sebenarnya kecil agar berlipat ganda. Maka inilah di antara keutamaan bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan-amalan kita yang sedikit. Iya. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini ada sejumlah amalan yang pahalanya melimpah dan perlu mendapatkan perhatian secara khusus sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Namun sebelum itu ada satu faedah penting yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang guru Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau pernah menjelaskan tentang sebab-sebab pahala itu dilipat gandakan. Iya, sebab-sebab pahala itu dilipat gandakan. Ini perlu kita pahami dengan baik, karena walaupun kita berada di bulan mulia yang amal soleh dilipat gandakan, tetapi kalau kita tidak memiliki sebab-sebab yang lain, bisa jadi amalan kita malah menjadi kecil. Iya. Beliau menyebutkan dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Asbab Wal-A'malul Lati Yudha'afu Bihas Sawab, sebab-sebab dan amalan-amalan yang dengannya pahala itu dilipat gandakan. Iya. Beliau sebutkan di sini ada 12 sebab. Insyaallah saya akan bacakan secara ringkas 12 sebab amal kebaikan dan pahala dilipat gandakan. Ini penting, sebab kalau kita tidak memiliki ada di antaranya beberapa bagian yang beliau sebutkan, maka pahala kita di bulan Ramadan juga tidak akan dilipat gandakan. Baik. Yang pertama kata beliau, al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu memenuhi syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ikhlas dan ittiba. Ini bukan saja melipat gandakan pahala, bahkan dia merupakan syarat untuk mendapat pahala. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pahalanya nol. Bahkan dapat dosa. Na'udzubillah. Iya. Ikhlas karena Allah, beribadah semata-mata motivasinya untuk mencari keridhaan Allah, mengharapkan balasan dari Allah, bukan pujian manusia. Dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang akan menyebabkan pahala seseorang diterima dan dilipat gandakan. Iya. Bahkan pahala amalan yang kecil dengan keikhlasan akan dilipat gandakan menjadi besar. Sebaliknya amalan besar sekalipun kalau tidak ikhlas maka menjadi kecil nilainya. Sebagaimana kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Iya. Demikian pula usaha seseorang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sedikit yang dia amalkan, tetapi nilai dia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan membesarkan pahalanya. Makanya dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Iya. Banyak tapi bid'ah enggak ada nilainya. Sedikit tapi sesuai sunnah nilainya besar. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sihhatul aqidah wa quwwatul iman. Sebab yang dapat melipat gandakan amalan seseorang adalah benarnya akidah dan kuatnya keimanan. Allahu Akbar. Ini perkara yang sangat penting sekali yang perlu dipahami setiap mukmin. Bahkan yang sebelumnya tidak akan bisa direalisasikan oleh seseorang, yaitu ikhlas dan ittiba, kalau akidahnya tidak benar. Iya. Dia tidak akan bisa ikhlas kalau imannya lemah. Iya. Rata-rata orang yang tidak ikhlas itu karena lemahnya keimanan. Iya. Ini yang kedua. Benarnya akidah dan kuatnya keimanan. Benarnya akidah maksudnya apa? Akidahnya, keyakinannya, keimanannya sesuai dengan apa yang diimani dan diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah pentingnya mempelajari aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Iya. Kadang kita baca sebagian perkara-perkara akidah, mungkin sebagian orang kayaknya kurang penting kelihatan. Dia tidak tahu. Ini justru penentu amalannya. Sebab amalan itu dibangun di atas dasar keyakinan. Iya. Seperti permasalahan tentang surga dan neraka. Iya. Seperti misalnya permasalahan akidah, keyakinan tentang para pelaku dosa-dosa besar. Ya, kan ada perbedaan ahlu sunnah, antara ahlu sunnah, khawarij, dan mu'tazilah. Iya. Dan berbagai macam masalah, banyak kan? Ya, bisa kita lihat kitab akidah Tahawiyah misalkan. Atau kitab akidah Wasitiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Iya, dan yang lainnya. Banyak sekali kitab-kitab membahas akidah. Ini akidah kita harus betul-betul lurus, benar, sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah amalan yang tidak terlihat orang. Jadi mungkin orang menganggap remehnya di situ. Dan lihat orang rajin sholat, iya, rajin puasa, kelihatannya Masya Allah dia hebat sekali. Tetapi kalau sesuatu di dalam hatinya kan tidak terlihat. Padahal inilah yang menentu, yang menentukan pahalanya besar atau tidak. Makanya ulama ussalaf mengatakan ahlus sunnah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Ahlus sunnah itu meskipun amalan-amalan mereka misalkan sedikit, atau amalan-amalan mereka, atau mereka tidak beramal misalkan, tetapi akidah mereka beramal. Maksudnya mereka dapat pahala terus. Kenapa? Karena punya keyakinan yang benar. Ini subhanallah, ini ahlu sunnah. Iya. Walaupun mungkin secara kasat mata kita lihat amalannya sedikit, tetapi dia dapat limpahan pahala terus. Karena apa? Dia punya keyakinan yang benar. Inilah pentingnya mempelajari akidah, terutama akidatu tauhid. Iya. Wa ahlul bid'ah kasurat a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Adapun ahlul bid'ah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, tetapi menjadi sedikit karena keyakinan-keyakinan mereka yang rusak. Mau contoh, ya, lihat kaum Khawarij. Silakan baca sejarah Khawarij. Ibadah mereka itu luar biasa. Ya. Bahkan secara kuantitas mereka mampu mengalahkan para sahabat. Ini Khawarij. Ya. Apa ada di muka bumi ini yang hari ini seperti Khawarij dahulu? Ya. Mungkin tidak ada. Kemungkinan tidak ada. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian kalau kalian bandingkan dengan salat mereka. Dan puasa kalian bila kalian bandingkan dengan puasa mereka. Coba. Kira-kira bagaimana hebatnya salat malamnya dan puasa mereka. Iya. Ini Khawarij dahulu. Sahabat saja secara kuantitas mereka bisa kalahkan. Iya. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, sejelek-jeleknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal mereka ahli ibadah. Apa dosa mereka kalau begitu? Ahli ibadah, tetapi dikatakan oleh Nabi SAW sebagai kilabun nar. Iya. Dan hari ini juga banyak mereka melakukan sholat malam, mereka mengamalkan sunnah-sunnah, tetapi pemikiran mereka pemikiran khawarij. Iya. Kenapa? Amalan mereka tidak ada manfaatnya, karena keyakinan mereka yang rusak. Dan khawarij itu gak sampai kafir loh. Hanya dengan rusaknya akidah belum sampai kafir, menyebabkan amalan-amalan mereka juga rusak. Apalagi kalau sampai kafir, hancur sudah seluruh amalannya. Iya. Demikian pula kekuatan iman. Ya. Kita lihat siapa sahabat yang paling afdol. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang paling mulia. Sahabat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Apakah karena amalan beliau lebih banyak daripada yang lain? Tidak. Justru ada sahabat lain yang mungkin lebih banyak dari segi kuantitas dibanding Abu Bakar. Iya. Makanya ulama mengatakan, ma fuddila Abu Bakar bikasrati salatin wala siyamin. Abu Bakar itu tidak lebih mulia karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Kalau begitu karena apa? Walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Akan tetapi beliau lebih mulia karena sesuatu yang menancap keras di dalam hatinya. Itulah keimanan. Rasa takut kepada Allah. Kecintaan yang kuat. Pengharapan. Iya. Inilah yang tidak dapat dilampaui oleh para sahabat yang lain terhadap Abu Bakar. Jadi, walaupun ada sahabat yang lain mungkin bisa puasa dan sholat lebih banyak, tetapi tetap saja dia tidak bisa melampaui Abu Bakar dengan sedikit amalannya Abu Bakar. Kenapa? Karena amalannya Abu Bakar disertai dengan kekuatan iman. Ini berpengaruh. Jadi jangan tertipu dengan amalan yang zahirnya nampak banyak, tetapi didasari dari keimanan yang lemah. Rasa cinta yang sedikit kepada Allah, kurang rasa cinta kepada Allah, sedikitnya rasa takut dan pengharapan, kurangnya tawakal, itu semuanya amalan-amalan hati yang berdasarkan dari kekuatan iman. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anfaka ahadukum misla Uhudin dhahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Andaikan seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Coba, apa rahasianya? Sudah jelas-jelas amalan kita, andaikan kita lakukan, jauh lebih banyak dibanding sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hanya dibandingkan dengan segenggam emas yang diinfakkan sahabat, bahkan separuhnya, kita tidak akan melampaui sahabat. Apa sih yang membedakan? Ya, amalan hatinya. Amalan hati yang didasarkan pada sihhatul aqidah wa quwwatul iman. Benarnya akidah dan kuatnya keimanan. Baik, ini yang kedua. Masya Allah, dua poin panjang juga nih. Baik. Kemudian yang ketiga, kita ringkas saja ya. Fihi naf'un lil Islam wal muslimin. Amalan tersebut ada manfaatnya terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Iya. Jadi amalan walau sedikit, tetapi memberi manfaat kepada agama Islam apakah manfaat penjagaan terhadap agama ataukah penyebaran agama, jadi sedikit tetapi bermanfaat terhadap Islam dan kaum muslimin, maka akan dilipat gandakan. Kemudian yang keempat, kata beliau, yakunu sababan liqiyamil ghair bidzalikal amal. Amalan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan apabila menjadi sebab orang lain ikut mengamalkan. Iya. Maksudnya apa? Kita menjadi contoh. Karena kita amalkan, orang lain pun ikut. Iya. Makanya bukan termasuk keikhlasan orang yang enggak mau beramal karena takut riya. Justru kalau dia beramal dan dilihat oleh orang, dapat menjadi contoh. Tetapi tetap dia harus luruskan niatnya. Dia beramal bukan untuk mencari pujian mereka. Iya. Oleh karena itu, beramal untuk dilihat orang itu juga tidak semuanya tercela. Kalau dia maksudnya untuk mengajari mereka, itu bagus. Iya. Tetapi kalau maksudnya untuk agar supaya dia dipuji, nah ini yang tercela. Baik. Kemudian yang kelima, ini semuanya sebetulnya ada dalil-dalilnya. Kalau kita rinci, bagus sekali sebetulnya. Tetapi kita ringkas saja. Kemudian yang kelima, naf'uhu kabir, manfaatnya besar. Seperti menolong orang yang sangat-sangat kesusahan. Iya. Jadi mungkin amalannya satu, pertolongan, tetapi manfaatnya besar dibanding kita menolong orang yang tidak terlalu susah misalkan. Iya. Kalau menolong orang yang kesusahan itu lebih besar pahalanya. Atau menghilangkan bahaya besar. Makanya di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di situ mengampuni seorang wanita pelacur. Kenapa? Karena dia memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan, hampir mati. Iya. Iya kan? Jadi manfaatnya besar sekali, menyelamatkan dari kematian. Maka Allah pun mengampuninya. Kemudian yang keenam, husnul Islam. Baik keislaman. Bagus keislamannya. Ini yang akan menyebabkan amalan seseorang dilipat gandakan. Iya. Pengamalan seseorang terhadap keislamannya bagus. Dan contoh hadis yang menyebutkan tentang pengamalan keislaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya. Enggak ikut campur urusan orang. Ya. Tidak berbicara yang bukan haknya berbicara di situ. Tidak apa namanya? Ikut campur dalam masalah, dalam perkara yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Iya, itu tanda. Maka semakin baik keislaman seseorang, amalannya pun akan dilipat gandakan. Kemudian yang ketujuh, rif'atul amil indallah wa maqamuhul ali fil Islam. Kedudukan orang yang beramal itu di sisi Allah dan kedudukannya yang tinggi di dalam agama Islam, itu pun akan menyebabkan amalannya dilipat gandakan, sebab Allah adalah syakur yang maha bersyukur. Allah mensyukuri orang yang punya jasa-jasa terhadap Islam. Iya. Makanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang mereka dalam surat Al-Ahzab ayat ke-31. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Dan barang siapa di antara kalian, wahai istri-istri Nabi, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat. Iya. Jadi seorang itu kalau dia punya jasa-jasa terhadap Islam, dia punya jasa-jasa terhadap Islam seperti para ulama kita, para da'i yang mengajak ke jalan Allah, para mujahid, maka pahala mereka dilipat gandakan. Kemudian yang ke-8, kata Syekh, as-sadaqatu minal kasbit tayyib. Sedekah dari hasil yang halal. Iya. kita bekerja, pekerjaan kita halal, kemudian kita sedekahkan sebagiannya, maka ini akan melipat gandakan pahala. Kemudian yang kesembilan, syarafuz zaman. Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Inilah yang kita berada padanya, yaitu bulan Ramadan. Ya, dilipat gandakan pahala karena kemuliaan waktu. Demikian pula contoh lain seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Tetapi kalau kita perhatikan dari awal pembahasan tadi, kemuliaan zaman ini tidak berdiri sendiri. Harus disertai dengan keikhlasan, dengan ittiba, harus disertai dengan benarnya akidah dan kuatnya keimanan, barulah amal seseorang itu dilipat gandakan. Baik. Yang ke-10 kata beliau, al-qiyam bil amal indal mu'aradatin nafsiyah wal kharijiyah. Seseorang beramal ketika banyak penghalang-penghalangnya, baik dari dalam dirinya maupun dari faktor luar. Iya. Banyak penghalang beramal. Dari dalam dirinya apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan pahala seseorang itu tergantung bagaimana dia menghadapi hawa nafsunya. Makanya anak muda yang menahan diri dari maksiat, dari hubungan yang haram misalkan, pahalanya lebih besar dibanding orang tua. Iya. Karena faktor pendorongnya kan lebih besar. Iya. Demikian pula faktor luarnya. Faktor luarnya. Iya. Semakin kuat yang menghalangi dia untuk beramal, mungkin misalkan dia tinggal di lingkungan yang jelek, ya, banyak ajakan-ajakan, godaan-godaan, jebakan-jebakan kepada maksiat, namun dia tetap bersabar dan dia tetap beribadah, maka pahalanya lebih besar dibanding orang yang tidak menghadapi hal tersebut. Iya. Ini semuanya adalah motivasi bagi kita untuk bersabar di dalam ibadah, karena pahalanya lebih besar. Baik. Kemudian yang ke-11 kata beliau, al-ijtihad fi tahqiqi maqamil ihsan wal muraqabah. Bersungguh-sungguh untuk merealisasikan atau untuk sampai pada tingkatan ihsan dan muraqabah. Ini dua tingkatan. Apabila kita sampai kepadanya, amal ibadah kita dilipat gandakan. Ihsan dan muraqabah. Ihsan artinya apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Iya. Ini tingkatan ihsan. Ini tingkatan ihsan yang pertama, yaitu tingkatan musyahadah. Seakan-akan melihat Allah. Maksudnya apa? Melihat dengan mata hati. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Apa maksudnya melihat dengan mata hati? Yakni keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai seakan-akan kita lihat. Bukan lihat beneran. Kalau lihat beneran itu ajaran sufi yang sesat. Iya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis itu, melihat Allah padahal bukan itu maksudnya. Kemudian kalau tidak bisa, paling tidak tingkatan yang kedua, al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Syekh, termasuk di dalam poin ke-11 ini, wa hudurul qalbi fil amal, hadirnya hati di dalam amalan. Yani maksudnya betul-betul konsentrasi, seperti sholat misalkan. Ketika dia sholat, hatinya juga ikut sholat. Hadir hatinya di situ. Bukan hatinya berkelana kemana-mana. Iya. Jadi khusyuk dia. Ini yang akan melipat gandakan pahala seseorang. Jadi walaupun kita misalkan lihat dua orang sholat, masya Allah kelihatan secara zahir sama, tetapi pahalanya belum tentu sama. Tergantung kehadiran hati mereka masing-masing, dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ke-12, ini yang terakhir, husulu atharihi al-hasan fi naf'il abdi wa ziyadati imani wa riqqati qalbih wa tuma'ninatih. amalan itu menghasilkan pengaruh yang baik terhadap seorang hamba. Apakah memberi manfaat kepadanya dengan bertambah imannya, atau lebih lembut hatinya dan lebih tenang jiwanya. Iya. Demikian pula kata Syekh, wa husulul ma'anil mahmuda lil qalbi min atharil amal. Menghasilkan semua sifat-sifat terpuji bagi hati dari pengaruh amalan tersebut, maka inilah amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini masyaallah faedah yang sangat bagus dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. 12 sebab yang akan menjadikan amalan kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berdiri sendiri keberadaan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tetapi kita harus berusaha mengamalkan atau merealisasikan 12 sebab tersebut. Iya. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini, maka seluruh amalan yang kita kerjakan apabila kita memiliki 12 sebab ini, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus terkait poin yang ke-9, yaitu syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Maka kita berada di waktu yang sangat mulia di bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, karena di dalamnya ada sejumlah amalan yang apabila kita kerjakan pahala kita akan dilipat gandakan insyaallah taala. Di antaranya adalah amalan puasa. Namun sebetulnya amalan yang terbesar di bulan Ramadan sebelum puasa yang paling utama adalah tauhid. Iya. Jangan kita anggap remeh tatkala kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, maka walaupun mungkin secara zahir kita beramal sedikit, tetapi dengan tauhid yang benar itu ibadah kita atau amalan kita, pahala kebaikan kita dilipat gandakan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, kita diseru dengan seruan tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allah seru kita, Allah panggil kita dengan seruan tauhid, yaitu dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman yang sesungguhnya adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya sedikit pun. Makanya para ulama kita juga ketika membahas tentang syarat diwajibkannya puasa, syarat pertama itu apa? Tauhid. Islamnya seseorang. Sebab kalau dia menyekutukan Allah, maka percuma saja amal ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula salat lima waktu. Demikian pula salat lima waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairu a'malikumus shalah." Dan sebaik-baik amal kalian adalah salat. Dan ketika beliau ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Maka beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Iya, yakni waktunya yang awal maksudnya. ini lebih utama untuk diperhatikan. Makanya kemarin kita sudah bahas orang yang puasa tapi tidak sholat, tidak sah puasanya, karena meninggalkan sholat adalah kekufuran. Iya. Maka ini juga perlu diberikan perhatian yang besar, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Dan terkait dengan sebab yang keberapa tadi, tentang faktor-faktor pendorong sehingga pahala itu menjadi besar, yang berapa tadi? Yang keberapa itu, Pak? Catat antum. Sebelas apa ya? Sepuluh. Iya. Yang keberapa? Sepuluh. Iya. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sebaliknya. Kita dalam keadaan sebaliknya. Tantangan-tantangan itu malah berkurang. Begitu ya. Kecuali mungkin puasa di negeri kafir. Puasa kita di negeri muslim. Iya. Kenapa berkurang? Karena Rasulullah SAW bersabda, wasulsilatis syayatin. Setan-setan sudah diikat. Iya. Setan-setan sudah diikat. Kecuali di negeri kafir banyak setan manusia. Iya. Setan-setan jin sudah diikat. Nah, di sini kata para ulama, nah ini juga yang harus kita pahami dengan baik. Bukan saja pahala dilipat gandakan, tetapi perbuatan dosa juga akan dilipat gandakan. Sama. Ketika faktor pendorong berbuat dosa itu besar, kemudian kita berbuat ketaatan, maka ketaatan itu pahalanya dilipat gandakan. Demikian pula sebaliknya, ketika faktor pendorong berbuat dosa itu kurang, kemudian kita masih melakukan dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Iya. Dosanya dilipat gandakan. Maka sangat mengherankan kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Demikian pula maksiat yang lain, na'udzubillah, dilipat gandakan dosanya. Iya. Sama dengan anak muda, kalau dia berzina, dia melakukan dosa besar. Tapi kalau orang tua berzina, dosanya lebih besar. Iya. Karena faktor pendorongnya kan berkurang. Iya. Anak muda berzina dosa besar. Tapi kalau orang tua dosanya lebih besar. Demikian pula yang belum menikah, dia berzina dosa besar. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, ya, walaupun mak sudah duda, sama saja. Yang penting pernah menikah, dosanya lebih besar. Makanya dalam syariat kan hukumannya berbeda. Yang sudah pernah menikah kemudian berzina, itu hukumannya hukuman mati. Na'udzubillah. Iya. Jadi karena apa? Faktor pendorongnya lebih lebih kecil. Iya. Faktor pendorongnya lebih kecil. Demikian pula di bulan Ramadan ini yang harus kita pahami. Jadi subhanallah, Allah menolong kita dengan mengikat setan-setan. Allah sudah menolong kita, maka hendaklah kita memaksimalkan untuk beramal soleh. Kemudian puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, kullu amal ibni Adam lahu alhasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap amalan anak Adam itu baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Iya, akulah yang akan membalasnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, makannya, dan minumnya karena aku. Ini adalah sebuah hadis yang mengabarkan kepada kita tentang betapa pahala puasa itu sungguh luar biasa. Iya. Apalagi pahala sholat ya. Kalau puasa saja sudah seperti ini pahalanya, apalagi pahala sholat dan tauhid. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya, satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Perhatikan di sini, Allah tidak menyebutkan berapa balasan untuk puasa. Iya, Allah hanya akan mengatakan aku yang akan membalasnya. Sampai sebagian ulama mengatakan malaikat enggak menulis pahala puasa. Iya. Malaikat tidak tahu betapa besarnya pahala puasa. Karena Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Tidak disebutkan berapa banyak karena pahalanya yang sangat besar berlipat ganda. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa puasa itu dilipat gandakan pahalanya? Dijelaskan para ulama, minimal ada dua sebab. Ada dua sebab. Yang pertama adalah karena di dalam puasa terkandung amalan kesabaran. Amalan kesabaran. Iya. Ini kurang lebih sama dengan poin ke-10 tadi. Faktor-faktor yang banyak yang mendorong kita untuk berbuka puasa tapi kita bersabar, ya, kelaparan, kehausan, iya, dan lain sebagainya. Tapi kita sabar. Dan bahkan dalam puasa itu terkandung padanya 3 macam kesabaran sekaligus. Sabar itu kan ada 3 bentuk. Dalam puasa padanya ada 3 bentuk tersebut. Yang pertama adalah sabar di dalam menghadapi hal yang menyulitkan. Iya. Menghadapi hal yang menyusahkan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam mentaati perintah Allah. Kemudian ketiga, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. 3 macam kesabaran ada di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu hanyalah mereka yang pahalanya dibalas tanpa batas. Iya. Ini rahasianya. Karena ada nilai kesabaran yang begitu besar. Iya. Oleh karena itu, puasa adalah amalan yang dapat mendidik jiwa kita, yang dapat melatih diri kita. Untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang menyenangkan demi mencari keridhaan Allah. Itulah hakikat kesabaran. Iya. Meninggalkan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu kita demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hasil dari puasa. Kemudian sebab yang kedua, mengapa puasa ini begitu besar pahalanya? Karena nilai keikhlasannya yang terkandung padanya begitu besar. Iya. Makanya dikatakan di dalam hadis tadi, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya dan minumnya karena aku, kata Allah. Iya. Dan orang yang berpuasa, andaikan dia berbuka, kemudian dia nampakkan kepada manusia dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu. Iya. Hanya Allah yang tahu dia puasa atau tidak. Dia benar-benar puasa atau tidak, hanya Allah yang tahu. Makanya nilai keikhlasannya begitu besar. Iya. Oleh sebab itu, sholat lail itu, sholat tahajud, pahalanya besar. Mengapa? Karena nilai keikhlasannya. Dia lakukan di waktu malam ketika manusia sedang tidur, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Makanya pahalanya sangat besar sekali. Demikian, pahala seseorang dilipat gandakan karena nilai keikhlasannya. Iya. Inilah rahasia mengapa puasa itu besar sekali pahalanya. Demikian pula salatut tarawih, amalan yang mungkin sedikit kita lakukan, tetapi dengan sebab itu kita akan meraih ampunan Allah karena pahalanya yang begitu besar. Man shoma ramadana atau man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai salat berjamaah tarawih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, akan ditulis baginya pahala salat semalam penuh. Iya, pahala salat semalam penuh. Jadi ini nilai sholat malam, kita sholat sedikit, namun masya Allah pahalanya dihitung seperti sholat semalam penuh. Iya. Namun ini afdalnya hanya bagi laki-laki, perempuan juga akan mendapatkan ini, hanya saja perempuan akan mendapatkan yang lebih afdal lagi kalau dia sholat di rumah, tidak di masjid, walaupun tidak terlarang kalau dia mau pergi ke masjid. Iya. Demikian pula Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini lebih dermawan dan lebih semangat di dalam berbuat segala kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan atau orang yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau akan lebih semangat di dalam kebaikan, akan lebih dermawan di bulan Ramadan. Iya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Beliau lebih semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Beliau lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Iya. Jadi betul-betul beliau memanfaatkan, ya, beliau memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, dan apabila bulan Ramadan akan bertambah kebaikan beliau ketika beliau ditemui oleh Jibril. Ketika beliau ditemui oleh Jibril. Dan Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk melakukan mudarasatul Quran, yakni membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, lebih baik dalam melakukan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Di dalam hadis ini juga dijelaskan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian mereka berdua membaca Al-Quran, yaitu salah satu membacanya dan yang lain mendengarkannya dari awal sampai selesai. Iya. Dalam, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam setahun Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali mengulang pembacaan Al-Quran dari awal sampai selesai. Kemudian di tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, Jibril itu datang dua kali. Iya. Maka termasuk amalan yang perlu kita lebih semangat lagi untuk mengerjakannya di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama kita dahulu benar-benar berkonsentrasi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Disebutkan wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibad wa aqbala ala qira'atil Qur'an. Sufyan ats-Tsauri apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan makhluk dan beliau bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wa kana Sa'id ibn Jubair yakhtimul Qur'an fi kulli lailatain. Dan Sa'id bin Jubair mengkhatamkan Al-Qur'an setiap dua malam. Berarti satu malam berapa juz? Ya, 15. Dua malam khatam Al-Qur'an. Iya. Wa kana Al-Walid ibn Abdul Malik yakhtimu fi kulli thalathin. Wa khatama fi Ramadan 17 khatmah. Dan Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari. Itu maksudnya di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Iya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini paling hebat riwayat Imam Syafi'i dalam menghatamkan Al-Qur'an. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimu al-Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah wa fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Dan di bulan lain 30 kali khatam dalam sebulan. Berarti di bulan lain satu hari satu kali khatam dan di bulan Ramadan satu hari dua kali khatam. Iya. Makanya wajar kalau beliau itu betul-betul imam besar. Iya, ilmunya luar biasa. Iya. Baik. Demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan seluruh amal ibadah ditingkatkan di bulan Ramadan. Terutama di 10 hari yang terakhir. Dan mungkin ini pembahasan kita yang terakhir tentang Lailatul Qadar. Di dalamnya ada, di 10 hari yang terakhir ada malam Lailatul Qadar yang pahala seseorang dilipat gandakan seperti dia beramal selama 1000 bulan. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun. Demikian pula Jibril di malam tersebut dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Yakni ditetapkan takdir tahunan. Takdir tahunan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Iya. Demikian pula dalam surat Ad-Dukhan disebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Di 10 hari terakhir. Makanya salah kalau dibilang tanggal 17 Ramadan. Malam Al-Qur'an diturunkan, lebih salah lagi kalau ada perayaannya. Ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud turunnya Al-Qur'an adalah turun secara sekaligus ke Baitul Izzah dari Lauhul Mahfuz yang ada dari Lauhul Mahfudz turun ke Baitul Izzah, dan Baitul Izzah itu ada di langit yang pertama, kemudian dari situ turun selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Lalu kapan Lailatul Qadar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya inilah malam yang paling utama selama Ramadan. Inilah yang harus kita lebih bersemangat dalam beribadah melebihi bulan Ramadan yang sebelumnya. Iya. Dan di dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hanya saja malam ganjil ini dijelaskan para ulama atau sebagian ulama, maknanya bisa dihitung dari awal, ya, ganjil dari awal, bisa juga ganjil dihitung dari belakang. Nah, kalau dihitung dari awal, malam ganjil itu berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dihitung dari awal, malam ganjil itu adalah 9 malam yang tersisa. Berarti berapa? Tanggal berapa itu? 22. Hah? 9 malam yang tersisa adalah tanggal 22. 7 malam yang tersisa, ya, adalah tanggal 24. Dan seterusnya sampai hari terakhir Ramadan. Iya. Jadi malam ganjil itu bisa saja di 10 hari terakhir bulan Ramadan semuanya. Iya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya, jadi termasuk kesalahan ada yang datang tarwih hanya tanggal 21, 23, 25, padahal bisa jadi yang dia anggap malam genap itulah malam ganjil. Iya. Jadi intinya 10 hari full itu semuanya tanggal 21 sampai terakhir bisa saja salah satunya adalah Lailatul Qadar. Dan siapa yang beribadah di malam itu maka pahalanya dilipat gandakan, masya Allah, seperti beribadah selama 1000 bulan. Padahal mungkin kehidupan kita tidak sampai segitu. Kalaupun sampai segitu, belum tentu kita beramal seperti itu. Iya. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang beramal di malam itu. Jadi tidak berlaku khusus kepada orang-orang tertentu saja, tidak. Iya. Si fulan dapat Lailatul Qadar katanya, si fulan enggak dapat, tidak. Semuanya dapat yang beribadah insyaallah di malam tersebut. Tidak khusus bagi orang-orang tertentu. Iya. Baik dia sadar malam itu adalah malam Lailatul Qadar ataupun dia tidak sadar malam itu malam Lailatul Qadar, insyaallah dia dapatkan. Makanya yang paling penting bagi kita adalah betul-betul memaksimalkan 10 malam yang terakhir tersebut. Amalan apa yang disyariatkan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Baik yang apa namanya diwajibkan atas kita maupun yang disunnahkan. Tentunya sesuai ketentuan syariat. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam yang terakhir, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya, ya, untuk ikut sholat dan lebih bersemangat dalam ibadah. Sebagaimana juga kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan beliau pada waktu selainnya. Iya. Demikian pula beliau melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid 10 hari penuh, enggak keluar-keluar, putus semua dengan apa namanya? kehidupan dunia. Konsentrasi full beribadah. Sebagaimana disebutkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian para istri-istrinya juga beriktikaf sepeninggal beliau. Iya. Kemudian melakukan salat malam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Demikian pula ada doa khusus. Kalau seseorang menyadari di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini masya Allah, hadis-hadis tentang Lailatul Qadar hampir semuanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini berbicara tentang malam-malam yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya diketahui oleh istri-istrinya. Ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u?" Ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku mengetahui atau mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Qala takulin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, lagi mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Iya. Adalah dalam sebagian riwayat disebutkan, Allahumma innaka afuwun karimun. Namun riwayat ini lemah. Tambahan lafaz karim itu dari hadis yang lemah. Ini yang sahih insyaAllah ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Namun tidak disyariatkan doa ini untuk dibaca berjamaah secara bersama-sama seperti di masjid-masjid setelah habis sholat, tidak. Ini hanya apabila seorang menyadari malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Iya. Jadi inilah malam Lailatul Qadar, malam yang keutamaannya sangat besar. Harus kita benar-benar memaksimalkan ibadah untuk dapat meraihnya. Mungkin yang terakhir sekali, juga amalan yang sangat besar di bulan ini adalah memberi makan berbuka puasa terhadap orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa untuk dia berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Dan secara umum bersedekah di bulan yang penuh berkah ini akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula sedekah yang wajib yaitu zakatul fitr, ini juga adalah seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-sha'im wa tu'matan lil masakin, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, minal lagwi war rafat, dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan dosa selama dia berpuasa. Ini fungsi zakat fitrah. Dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Iya. Sebagaimana juga sebagian orang bertepatan zakat malnya di bulan Ramadan. Meskipun zakat mal itu tidak ada hubungan dengan bulan Ramadan. Iya, dia mengikuti nisab dan haul, ukuran setahun kapan harta kita dimulai hitungannya setelah mencapai nisab. Iya. Jadi enggak harus tunggu bulan Ramadan, harus segera dikeluarkan walaupun belum masuk bulan Ramadan apabila sudah mencapai haulnya. Iya, zakat yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan adalah zakatul fitr. Zakat fitrah dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, yaitu satu atau dua hari sebelum bulan Ramadan. Satu atau dua hari sebelum satu atau dua hari sebelum Lebaran. Iya. Ini waktunya yang paling minimal. Kemudian waktu wajibnya adalah apabila sudah masuk tanggal 1 Syawal, yaitu terbenamnya matahari, di hari terakhir Ramadan, maka saat itulah wajibnya mengeluarkan zakat. Adapun yang sebelumnya adalah waktu bolehnya. Dan waktu afdalnya adalah di pagi hari setelah subuh, sebelum melakukan sholat id. Adapun setelah sholat id, maka ini waktu yang haram. Ya, jadi ada empat waktu. Yang pertama, waktu dibolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum id. Kemudian yang kedua, waktu diwajibkan, yaitu apabila sudah masuk tanggal 1 Syawal. Kemudian yang ketiga, waktu yang afdal, yaitu pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, waktu yang haram apabila sudah sholat Idul Fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakar wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sa' kurma atau satu sa' gandum atas seorang hamba maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar untuk melakukan sholat. Iya. Dikatakan di sini satu sok, ukurannya adalah satu sok. Para ulama itu berbeda pendapat. Satu sok itu dalam ukuran kita berapa? Yang paling besar adalah yang dikatakan dalam fatwa Lajnah Daimah, itu sebesar 3 kilogram. Itu ukuran paling besar yang disebutkan para ulama. Iya. Dari makanan pokok yang biasa kita makan. Baik, inilah beberapa amalan-amalan yang insyaallah ta'ala pahalanya dilipat gandakan. Intinya seluruh amalan, seluruh amal saleh kita kerjakan di bulan Ramadan, insyaallah ta'ala pahalanya dilipat gandakan. Apalagi kita apabila dapat mengamalkan 12 sebab yang kita sebutkan tadi. Iya. Semoga dapat memberi manfaat. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Ada waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ustaz, mohon dijelaskan yang dimaksud dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika kita bertemu di dalam membaca Al-Quran dengan ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang disyariatkan, disunahkan untuk sujud. Dan ini berlaku di luar sholat maupun di dalam sholat, disunahkan untuk sujud. Dan biasanya di dalam mushaf itu sudah diberikan keterangan tanda. Ini termasuk ayat sajadah. Wallahu a'lam. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut witir disyariatkan pada pertengahan Ramadan. Hal tersebut hanyalah diriwayatkan dari hadis yang lemah. Bagaimana sebenarnya hukum kunut witir tersebut? Ulama yang mensahihkan hadis-hadis tentang kunut witir itu hadisnya sifatnya umum, berlaku pada witir bahkan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Iya. Jadi seluruh bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan, yaitu hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya umum, berlaku bagi seluruh salat witir di dalam dan di luar bulan Ramadan. Amalan apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan jika pada saat 10 malam terakhir sedang berhalangan atau sedang haid ya? Banyak yang tidak boleh dia lakukan, satu saja. Kalau malam, sholat. Kalau siang, ya dengan puasa. Selain itu, semuanya boleh. Itu aja. Selain sholat dan puasa, semuanya boleh. Mau membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, menuntut ilmu, semuanya boleh. Iya. Jadi, selain sholat dan puasa, itu saja yang tidak dia kerjakan. Baik. Apakah hadis ini benar lemah riwayatnya? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Wallahu alam, saya belum tahu hadis itu sahih atau lemah. Tetapi ada hadis lain. Ada hadis lain yang sahih insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-sha'im hatta yuftira, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Dalam riwayat yang lain, was-sha'imu hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi sama maknanya dengan hadis ini. Iya, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu, kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya tentang doa, dikabulkan doanya sepanjang dia berpuasa, dan lebih khusus lagi ketika dia berbuka. Iya, ketika dia berbuka. Hadis ini disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Wallahu alam. Bagaimana kalau kita dulu mengikuti pendapat bahwa wanita hamil menyusui membayar fidyah saja, tidak mengkodok puasa? Apa sekarang perlu mengganti puasa yang ditinggalkan setelah tahu pendapat yang lebih rajih? Iya, perlu diganti puasanya. Iya, perlu dikodok. Iya. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala, sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, bahkan wanita yang pernah bertanya kepada Nabi kepada Syekh bin Baz, beliau sudah 9 tahun ya tidak puasa. Karena selama 9 tahun itu punya 4 anak. Ya, kalau enggak ketemu masa hamil, maka masa menyusui. Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Baz, kewajibannya hanyalah mengqadha. Iya. Adapun kewajiban membayar fidyah itu tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya dari sahabat itu pun dilemahkan dalil-dalilnya oleh riwayat dari sahabat tersebut oleh sebagian ulama. Wallahu taala a'lam. Iya. Jadi tetap diqadha. Dan tidak perlu merasa berat walaupun sudah melewati beberapa tahun, enggak perlu merasa berat. Kenapa? Karena puasa ini hanya diwajibkan bagi siapa yang mampu. Kalau artinya kalau merasa belum mampu, ya tidak ada masalah, santai saja. Dan juga bisa dicicil. Iya, tidak harus segera kita lakukan berturut-turut, bisa dicicil mungkin sepekan sekali, ya, atau sepekan dua kali seperti puasa Senin Kamis. Iya, tetapi kita niatkan puasa qadha ya, jangan niatkan puasa Senin Kamis. Baik. Jadi enggak perlu merasa berat. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Dalam salat harus diawali ta'awudz dan bismillah, maksudnya ketika baca Al-Fatihah dan surat lain. Baca ta'awudz itu pendapat yang kuat insyaallah taala hanya di rakaat pertama setelah baca istiftah sebelum membaca Al-Fatihah. Adapun bismillah pada Al-Fatihah itu pada setiap rakaat tetap dibaca. Bagaimana kalau hutang puasa yang lalu lupa jumlahnya? Jawabannya diperkirakan. Diperkirakan jumlah terbesar. Ya. Jadi misalkan kalau ada ingat sedikit 31 atau 32, maka ambil jumlah 32 yang terbesar. Iya. Tapi sebulan enggak mungkin 32 ya. Kalau sebulan paling banyak 30. Iya. Apakah suara wanita adalah aurat? Ya, suara wanita apabila dia tidak mendayu-dayukan suaranya, iya, dan dia berbicara sesuai keperluan, maka ini dibolehkan. Adapun yang terlarang, kalau dia mendayu-dayukan suaranya, melembutkan suaranya, atau berbicara tanpa keperluan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kalian melembutkan suara kalian sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit ingin berbuat keji. Iya. Adapun kalau dia bertanya atau dia berbicara dengan laki-laki dalam keadaan sangat perlu untuk dibicarakan dan dia bicara tidak melembutkan suaranya, maka ini tidak apa-apa. Seperti para wanita juga datang dan meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka datang kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, Utsman dan Ali untuk meminta fatwa. Jadi tidak dikatakan itu aurat secara mutlak. Baik. Mohon diulang poin nomor 7. Nah, buka lagi nih. Sebab-sebab pahala dilipat gandakan. Apa, Pak? Nomor 7, Pak. Kedudukan tinggi dalam agama. Oh, yang itu. Iya, iya. Nomor 7 itu iya, rif'atul amil indallah. Ketinggian derajat orang yang beramal itu di sisi Allah. Wa maqamuhul ali fil Islam. Dan kedudukannya yang tinggi di dalam Islam. Maksudnya kedudukan yang tinggi, dia punya jasa besar seperti para ulama. Iya. Karena Allah itu syakur, yang maha bersyukur. Artinya berterima kasih, membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda terhadap orang yang memiliki jasa-jasa besar terhadap Islam. Iya. Beliau berdalil bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan pahala mereka karena kedudukan mereka. Demikian pula orang yang lainnya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain." Barang siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, kami berikan pahalanya dua kali lipat. Kami berikan pahalanya dua kali lipat. Ini karena ketinggian derajat istri-istri para nabi dan jasa-jasa mereka terhadap Islam. Maka kata beliau, ini juga berlaku bagi selain istri para nabi. Iya. Seperti para sahabat,